maka ya, lazimahu ghusru rijlaihi. Kalau posisi safar, kalau posisi mukim, berarti iskal. Apakah kebolehan masuk khuf ketika mukim itu rukhsah atau hajah? Ya, rukhsah ini sudah 3 hari atau baru 2 hari ragu, maka apa kita katakan antum wajib membasuh, lepas itu khufnya, basuh rijlain, dua kaki, tidak boleh masuk khufain. Kenapa? Karena rukhsatu la nanti kita tanyakan itu. Lianna syartu rukhsatil sahih al-muddah, ka syarat rukhsah bolehnya dia membasuh itu al-muddah, yaitu jangka waktu. Fa idza syakka fiha raja'a ila al-ashl. Kalau dia syak ragu, maka kembali ke hukum asal, yaitu dia adalah rukhsah wa nuzul. Itu beda. Maka dalam masalah membasuh kepala itu bukan ghuslu ar-ra's, tapi mashu ar-ra's. Ya, disunahkan mas. Ghuslu sah, tapi apa? Bukan itu yang disunahkan. Ambil siram. Ya, itu sah, tapi dibangun di atas dalil, atas akhtan alim dan kolib, dia kata, laukana al-mashu, laukana dinu bil-ra'i, kanas fal-khufi awla bil-mashi min a'lah. Kalau misalkan agama itu dengan ra'yu, dengan akal saja, tanpa dalil, maka itu bagian bawah khuf lebih utama di ini syukka fi ra'i taqliq sudah selesai atau masa bolehnya mas khufain, maka selesai, maka dia wajib ghusl, tidak boleh mas khufain. Caranya bagaimana? Berarti caranya dia buka sepatunya, bukan diulangin wudu dari awal, dia tinggal basuh kaki ya. Apakah hanya tanda dia ingin selalu kufur? Dikatakan masa doa bagian atas, bagian atasnya. Ya. Sudah selesai seperti itu. Kita katakan kalau dia itu posisinya ragu. Ini sehari ketiga, selesai hari ketiga atau belum selesai. Maka kita katakan wajib apa? Kalau dia belum batal, kalau dia sudah halal, buka seperti biasa, kembali makanya sah dan aja tidak perlu lewat. Nah, dalam tidak wajib al-mu'alah, ya, al-mu'alah tidak wajib. Dia kan kurang kaki yang belum dia masuk. Ya, kalau dia batal, maka dia kakinya dibelangi. Contoh yang kedua, nomor dua itu bukan nomor satu. Nasyakka fi jawazi qasri shalah. Dia syak ragu. Boleh tak qasr atau tidak salat ini? Boleh. Bila syak mustahfah, ya yusuf kita soal. Berarti dia harus berpegang dengan hukum asal, yaitu ada murkhsah, yaitu dia harus itmam. Tidak boleh dia mengambil murkhsah dengan qasr. Allah nama dari musafirun amla. Dia tahu dia imam, orang imam. Qasr jadi imam orang ini musafir tidak musafir, ya. Kita katakan misalkan kita musafir salat jadi dua, empat jadi dua, ya. Karena di mutala kayak gitu, tiga jadi satu. Mata siapa itu? Mata penakarnya. Jadi ketika imnya itu kita tahu musafir, kita katakan dia niat qasr, ya. Kalau itu atau kita ini mustahil atau bukan, bukan ada warga ada pendaki asal hukum mustahil. Kita tahu dia kalau menyembarkan dia qasr itu salahnya karena la juzul iqdal rukhsah, ya, karena ar-rukhas la tunatu bisyak, karena rukhs tidak diberikan kepada orang yang syak. Beda posisinya, ya, paham dulu sampai sini, paham? Beda posisinya kalau misalkan imamnya musafir, ya, imam musafir, ana di imam musafir, ya, kita sama-sama safar, ya, pergi sama-sama ke Karimun Jawa sana, ya. Ana jadi imam. Antum ragu. Ya karena ada asr itu sunnah wajib. Ya itu bukan wajib. Ya itu ada asr wajib. Ya tapi ya, boleh. Ya, boleh. Kita katakan bahwasanya kalau boleh, nah mau itmam 4 rakaat ana dapat fadilah. Katakan antum tidak tahu posisi akan berapa kalau misalnya posisi antum niatnya mau baik atau tak lagi mana kalau tidak kalau tidak dan tak ada kuning satu yang dia menyisihi hukum asal, hukum asal itu harus al-jazmu. Ya, an-niyatu budda min al-jazm. Ya, harus dia jazm. Sedangkan apa? Sedangkan ta'liqun niyah itu kita mengatakan kalau misalkan ya ada sesuatu kalau ada sesuatu nanti itu lagi ya karena itu kan itu nanti jazm menafikan jazm jadi dikecualikan dikecualikan masalah ini oleh qasas qasas kalau tidak saya tidak kenapa ada hadis Nabi SAW inna najdu'il imamu imam untuk diikuti kalau dia qasar qasar juga kalau dia imam itu imam kenapa karena mukhalafatul imam menyelisih imam itu suatu yang tidak benar tidak baik ya. Salat dia wajib itu beli apa? Ah beli tanah di atas pohon dengan tamar bukan yang bawa pohon maka sudah syarat ya sudah syaratnya tidak ada di Indonesia sekarang ininya syaratnya tidak ada pohon kurma sekarang kan ada tapi tidak tahu berbuah atau tidak ada yang berbuah katanya ada gimana tahu itu bagus semuanya oh itu di ini di masjid masjid mahal itu ya. Itu istisna asal. Dan itu diberikan Nabi Hasan rusah. Istisnaan pengecualian dari bi'ul muzabana al-manhi anhu jual beli muzabana. Jual beli muzabana ini jual beli kurma ya, jual beli kurma. Tapi anak lupa pasti gimana yang di bawah 5 beda di bawah berarti 5 wasak boleh kalau di bawah 5 ya. Kalau wasak 5 wasak itu berarti boleh ya. 5 wasak berapa? Ya. 8. Beda ya beda beda ukuran ya. Kita tak terlalu juga kan dari dia lupa biasa masukkan di pasar karena pasti yang masukkan kilo ya ada syafi'i ya wal hanan ila bisani syafi'i ya ambil mampir itu duna khas khas ya'ubusin di bawah duna di bawah lima jadi lima itu karena rukhsah la tatujukan sama harus ini di rukhsah salah sedangkan rukhsah tidak boleh kali akibat yakin boleh tapi limanya boleh atau tidak syak atau tidak dipakai yang syak karena kayak ya. Nah itu diantara apa diantara penerapan kaidah dipakai juga di dalam menerapkan bayat ya. Yang diambil mana? Syak tadi. sisi lain yaitu dari dan menguatkan mutabaahnya maklumkan atau Maziyah itu miza, ya. Lebih istimewa, lebih utama, lebih berat. Kalau timbangan ini lebih berat hati dan maziyah. Rukhsah la tashak. Jadi dia mau apa? Mau bisa sama. Kalau misalkan biasa, kalau makan itu apa sedikit sulit tanggung. Nah, kita katakan apa? Kita akan tunggu. betul itu kita karena dia banyak. Nah, hari empatnya dia sudah bukan syak lagi. Nah, dia sudah mencoba kali. Atau mar'ah, wanita. Dia katakan saya itu punya biasa haid 7 hari. Hari empat berhenti total darahnya. Berhenti. Kenapa? Persen dulu lagi sudah katanya. Sudah. Bersih. Tidak sama sekali darah. Katakan. Adanya berapa? 7. Apa kita dari 6 itu? Dia. Apa dia wajib berpuasa atau oleh enggak? Tidak keluar dah lihat itu dia bukan keluar nanti setelah puasa itu ya diambil puasa ya. Nah, dan seterusnya banyak contoh ya. Ada yang bisa kasih contoh? Al-qaidatul asyirah rukhatun atu bil ma'asi. Ini sering di keluar ini. Rukhsah itu tidak diberikan bagi orang yang bermaksiat, yaitu bisa ma'asi itu sebab maksiat. Jadi bahasa ini ma'asi ma'ana tidak anahu tidak tahu apa jika kita tidak bisa mengatakan rosak tokoh virus itu bisa dilakukan sesuatu dengan adanya sesuatu maka sebab sesuatu itu fisik haram dia itu adalah sesuatu yang haram finansi haram itu bentuk halusnya zatnya. Contoh misalnya dia pergi safar untuk dengarkan konser ya, kita katakan dengarkan konser itu haram perginya juga haram ini juga enggak mau kemana ya beli ya di jalanan dan ya terusnya asli yaitu sifatnya tidak hamba hukumnya hukumnya dia hal ya. maksiat, maka kita katakan tidak boleh melakukan rukhsah. Bila tidak seperti maka tidak melakukan rukhsah. Karena rukhsah itu tafsir kemudahan milik Allah Subhanahu wa taala. Kata gunasul aliyah, maka tidak untuk yang bermaksiat. Tidak bisa diberikan maksiat untuk orang-orang seperti itu. Jadi kita katakan orang yang dia pergi tadi menonton konser kepada kita black spot kita boleh jalan masuk harus puas kalau Ramadan dan dia tidak puas itu boleh kita ya harus karena itu rusak. Karena anak lebih 5 kali sendalan itu. Bukan sendalan walau. Ininya pertanyaan silik dari ayat iman hukum dalam ilmu usul bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya disyariatkan tarakhus kita bolehnya dia itu makan mita mengambil rusak dengan makan mita lima torok ila tarik kalau dia tersesat kondisinya kalau tidak makan itu mati. Anak bayi atau bayi sakit berat makan tuan. Kalau tidak makan berarti nya banyak. Nah, cara jus itu melatas. Jadi untuk penyelaman nyawanya. Jika bagian belakang ambilnya bungkus. Satu untuk saya satu sekali. Maita. Maka tidak boleh kalau dia posisi seperti itu. Berarti apa? Kenapa? Karena itu maksiat, ya. Karena itu maksiat bagi yaitu melampaui batas, melakukan permusuhan itu suatu kemaksiatan. Orang yang melakukan kemaksiatan tidak apa? Tidak diberikan rukhsah. Madhab Abu Hanifah matanya musik kepada atau tidak? Ya, kalau disebutkan ini adalah madhab jumhur, ya, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. wa qala bil jumhur min al Malik wal Syafi'i wal Hanabilah khilafan lil Hanafiyah. Hanafiyah memandang rukhsah diberikan posisinya apa? Dia musafir tujuannya haram atau tidak, pokoknya dia safar. Ya, pokoknya dia ada sebab seperti itu safar. Minta tidak ada kaidah tafsir safar ini. Apa yang bersabit dari safarnya? Ba sabab dia dari sini. Ya. Safar ya sebabnya sih. Ya itu tadi nonton konser acaranya itu yang ini kan masih ya itu anu baik ya ya kita ya nama ya kemeratin safar diri ini zabjiha seperti wanita safar tanpilin suami itu ya ya kostolat dari jam sholat perlu dijaga ini ya kan kostolat kostolat semua lain harus isi kerana dari kalau syafir boleh kalau dia kalau darah kostolat kalau sakit hati sakit kalau kata hati tidak boleh dijaga itu nabi boleh itu amal yang sah mungkin maka kalau asar dekat tekna apa tekna kafir ya tapi anda tidak izin kata anda berusah karena apa asik kamu bermaksiat dengan itu jadi dia kalau misalnya mau masah khuf masah mudah dikatakan coba lihat ini kenapa dia sebutkan mudah karena mungkin itu masah mudah muktim itu bukan rukhsah. Ya, karena boleh dia apa? Kalau dia di sini musafir dan khabar. Nah, ini yang iskalan tadi sebutnya imam itu. Ya, kenapa disebutkan setelah pembahasan rukhsah? Karena apa? Ya, kalau kita mudah muktim itu rukhsah. Ya, karena kami. Wallah. Ayo kelas sana. Lalu ini sekeman dikasih terus. Jadi ikat pertanyaannya seperti asif lagi wafista fakir. Kan dan yang sangat kuat dapat dibuat masuk kuf. Banyak tahun. Boleh kalau misalkan seorang istri itu ya takut saudarinya antum itu ya, saudarinya antum akhwat ikhwat ada yang nanya gitu ustaz anaknya saudari saudari perempuan temannya istri itu nah itu orang yang dia menangkap mau salat karena mau salat diri. Kasih belajar dengan masih. Masih ini bukan. Dan untuk safarnya itu siapa? Tidak boleh. Tak kalau dia misalkan nahraman dia safar untuk apa? Niat berhubungan dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya. Kafar atau tidak? Buat minum dulu. Tapi tidak kafaroh ya. Tapi tidak kafaroh ya. Tidak kafaroh. Tidak maksud. Maksudnya kan kondisi darurat seperti itu yang mau dia lakukan. Ya. Kalau ini ada bahasa yang seperti akan miru dia tidak kafaroh. 20 dulu ya. maksiat, karena maksiat ya, jelas itu maksiat. Karena di situ apa? Timar. Ya, judi. Ya, bagaimana sisi judinya? Negara ya, negara ini itu ya, negara. Kemudian nanti uang yang kalah itu perintah timar itu marwan baik mitur ya. Antara pun